Bagaimana bila dalam satu keadaan di mana itu hari Jumat, sedangkan bila orang itu melakukan sholat Jumat dan dia hendak pergi keluar daerah tinggalnya, sedangkan untuk mendapati sholat asar tidak memungkinkan untuk mengerjakannya. Jadi bagaimana? Apakah bisa kita sholat Jumat setelah sholat Jumat orang tersebut menjamak sholat asarnya? Ini terjadi khilaf pula di kalangan para ulama. Apakah diperbolehkan menjamak antara sholat Jumat dengan sholatul asar? Sedangkan hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjamak antara sholat zuhur dan sholatul asar. Ini yang ada. Tidak dinukilkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak antara sholat Jumat dan sholatul asar. Oleh karena itu, para ulama diantara yang menguatkan hal ini adalah Syekh bin Baz, bahwa tidak diperbolehkan menjamak antara sholatul jumat dengan sholatul asar karena tidak ada dalil, dan masalah ibadah adalah perkara tauqifiyah. Namun kalau misalnya disebutkan di sini bahwa dia hendak keluar sedangkan untuk mendapati sholatul asar tidak memungkinkan untuk mengerjakannya, maka kerjakan di kendaraan, ya, kerjakan di kendaraan. Misalnya pada sholat jumat, setelah dia sholat jumat, maka dia sebelum asar dia akan berangkat safar. Maka dia pun mendapati waktu asar sementara dia berada di atas pesawat misalnya. Maka dia kerjakan di atas pesawat. Apabila tidak memungkinkan bagi dia begitu turun, masih mendapati waktu asar, dia kerjakan di atas pesawat. Seperti yang disebutkan tadi, jika memungkinkan bagi dia menghadap kiblat, dia menghadap kiblat. Memungkinkan bagi dia sholat berdiri, maka dia sholat berdiri. Nah, maka ini wallahu ta'ala alamu bisawab.